bertanya, mengapa salahku padamu hingga dikau pergi. Menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku

namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Sekian lamanya engkau. Pecahlah piring, hancur sudah arah.

sudah kau datang padaku. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tunggu, kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku. Anggaplah itu mimpi. Ataukah memang aku tak tahu? senandungnya. Ku ingat ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini Mudah-mudahan Thank you. akan dirimu menyusuri diriku, hidupku. Oh, janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Mencari ketenangan di dalam hati. Thank you. selalu teringat padamu saat kita kan berpisah, entah untuk berapa lama. Akan berganti wajahmu, selalu terbayang waktu engkau kulepaskan berdebar hati di dada. Call